Bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita. Ya, insyaallah ini adalah ya hari majlis yang terakhir dari bahasan kitab Hadil Arwah, dan memang kita tidak bisa membahas seluruh dari bab-babnya. Namun alhamdulillah telah kita bahas sebagian besar babnya, dan kita akan ya bahas beberapa bab yang paling penting dari kitab ini. Ya, di antaranya adalah al-babul tsalits wal khamsun, bab ke-53. Fi dzikri nisa'ihim wa sararihim. Ya, bab tentang ya pasangan-pasangan bagi para penghuni surga dan budak-budak di surga. Wasnafihinna wa husnihinna wa asafihinna wa jamalihinna az-zahir wal batin. Ya, dan ya jenis-jenis bidadari surga, ya kecantikan mereka, ya sifat-sifat mereka, ya kecantikan baik ya luar maupun batin. Alladzi wasafahunallahu ta'ala bihi fi kitabih. Ya, Allah sifatkan di dalam kitabnya. Ya. Ini bab yang ya, amat disenangi oleh Mas Manto dan teman-temannya. Ya. Ini bab tentang bidadari. Qala Allah Ta'ala: Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberi rezeki, mereka akan berkata ini seperti rezeki kita dahulu di dunia. Yani namanya sebenarnya sama, ya rezekinya sama, tapi hakikatnya berbeda di surga. Wa utu bihi mutasyabiha, yang diberikan dahulu mereka di dunia itu mirip, ya dari segi nama mirip, ya bahkan dari segi nama sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Walahum fiha azwajun mutahharatun wahum fiha khalidun, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang mutahharah, ya disucikan. Wahum fiha khalidun. Apa itu pasangan yang mutahharah? Jelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di halaman 470. Wa in jarat sifatan 'ala al-wahid fatujra sifatan 'ala jam'i taksir ijra'an lahu majra jama'ah. Ya, mutahharah itu bisa jadi sifat bagi satu bidadari, bisa jadi sifat bagi banyak bidadari. Kaqaulihi ta'ala wa masakinat thayyibah. Ya, seperti ya firman Allah, wa masakin, masakin banyak tempat tinggal, thayyibah, ya disifati dengan thayyibah. Adapun mutahharah di sini allati tuhirat minal haidhi wal bauli wan nifasi wal ghaidhi wal mukhati wal busaqi wa kulli qadarin wa kulli adhan yakunu min nisa'id dunya. Ya, maksud mutahharah disucikan adalah pasangan yang disucikan dari haid, dari kencing, dari nifas, dari kotoran BAB, ya, dari ingus, dari ludah, dari segala macam kotoran. Dan segala macam kotoran pada wanita dunia itu enggak ada pada ya pasangan di surga. Wutuhira ma'a dzalika batinuha minal akhlaqis sayyi'ah wasifatil madzmumah. Ya, dan di samping itu disucikan juga secara batinnya, sifatnya dari akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang buruk. Ya. Wa tuhhira lisanuha minal fuhsyi wal bada. Ya, lisan mereka disucikan dari perkataan yang kotor lagi kasar. Wa tuhhira tarafuha min an tatmaha bihi ila ghairi zawjiha. Mata mereka disucikan dari melirik pasangan yang lain. Ya, selalu dia hanya melihat kepada ya pasangannya. Sebagaimana ya diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, Al-Imam Ibnu Mubarak wallahu alam, zahirnya di kitab Zuhud ya. Zahirnya di kitab Zuhud, Imam Abdullah bin Mubarak meriwayatkan sampai Nabi SAW, "Walahum fiha azwajun mutahharah minal haidhi wal ghaidhi wan nukhamati wal busaqi. Disucikan dari haid, dari kotoran, dari ya ingus dan ludah. Ya. Sebagaimana juga diriwayatkan ya dari Abdullah bin Abbas ya halaman 472, mutahharatun la yahidna wa la yuhdithna wa la tanakhamna. Ya, mutahharah itu tidak haid. Ya, wanita surga itu tidak haid, tidak berhadas dan tidak ya membuang ingus. Ya, masyaallah. Ya, disucikan dari kotoran-kotoran tersebut bagi para wanita surga. Ya. Di ayat yang lain halaman 473 ya Allah menjelaskan ya bagaimana pasangan-pasangan surga. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka dalam ya, kedudukan yang tinggi terpercaya di surga ya dan juga mata air-mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Yang mereka mengenaikan pakaian sundus dan istabrak. Sundus dan istabrak itu sama-sama jenis sutra. Mutaqabilin, mereka saling berhadapan. Kadzalika wazawwajnahum bihurin ain. Dan kami juga pasangkan mereka dengan hurin ain. Ya, bidadari yang hur ain. Ya. Maka ini di kemudian dijelaskan. Ya, oleh Imam Ibnu Qayyim apa itu hur? Hur itu jam'u hawra. Ya, hur itu jamak dari hawra. Ya. Fu'lun yang jamak jamak dari fa'la. Ya, wazan fa'la. Wa hiya al-mar'atu syabah al-hasna al-jamilah al-bayda shadidatu sawadil 'ain. Apa itu hur? Hur itu adalah wanita muda. Ya. Bukan tua, peot, bukan, muda. Ya, cantik, ya. Bagus, putih, ya. Ya. Dan sangat hitam matanya, ya, matanya sangat hitam, kulitnya sangat putih, ya, masya Allah ini sifat dari bidadari surga. Sebagaimana jelaskan oleh Athar Mujahid, al-hawra allati yaharu fiha al-tarfu min riqqatil jildi wa safa'il launi, yakni yang matanya itu sangat putih, ya, dan juga kulitnya sangat halus dan warnanya sangat ya murni bening. Ya qala al-Hasan al-hawra shadidatu bayadil ain. Hawra itu putihnya mata, putih matanya itu sangat putih. Shadidatu sawadil ain. Dan hitam matanya itu sangat hitam. Ya, itu makna dari al-hawra. Ya. Ya, ini kurang lebih tafsiran ya para ulama sama semakna dengan itu. Ya. Di halaman 475 ya ada bahasan secara bahasa Arab ya ufis sahah ya atau as-sihah itu kamus ya al-Jauhari kalau tidak salah ya karangan Imam al-Jauhari kemudian ada di ringkas ya Mukhtar as-sihah itu yang banyak menyebar al-hawaru shiddatu bayadil ain fi shiddati sawadiha makna ya bidadari yang hawar matanya yakni apa putih matanya sangat yang kemudian dia memiliki ya hitam mata yang sangat imra'atun hawra bayyinatul hawar ya wanita yang hawra yakni yang sangat jelas matanya seperti itu perbedaan antara hitam dengan putih matanya ya qala abu amr al hawar an taswaddal ainu kulluha mithlu a'yunil ziba wal baqar wa laysa fi bani bi fi bani adam hawarun ya innama qila lin nisa hurul uyuni li'annahunna syubbihna bidh-dhiba'i wal baqar. Ya. Kenapa dikatakan hawar? Karena matanya sangat hitam seperti mata pada rusa. Ya, mata pada rusa dan juga pada sapi. Ya, sayang saya lagi enggak bisa ini. Sebenarnya ada fotonya tuh rusa-rusa di negara Arab terutama daerah Syam itu bagus sekali. Ya, rusanya bagus dan matanya itu biasa sebagai gambaran cantiknya mata. Ya, matanya bulat hitam besar. Mata rusa. Iya, mata rusa. Atau seperti mata sapi. Ya, seperti mata sapi. Atau jangan pikirin jasad sapinya ya, bukan ini tasbihnya hanya bab matanya saja. Hanya dalam matanya saja. Ya, yang itu tidak ada mata manusia sebenarnya seperti itu. Tapi ya oleh karena itu wanita biasa diserupakan seperti itu dalam bab matanya, ya. Biru. Dalam bab matanya. Hah? Biru, warnanya biru. Ya, hitam gelap. Hitam gelap. Ya, warnanya gelap. Ya hurun ain, ya itu makna hur. Sedangkan makna ain di halaman 476 ya jelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim, al-ainu jam'u aina. Sedangkan ain itu jamak dari aina. Wa hiya al-'azimatul aini minan nisa. Yaitu wanita yang matanya besar, ya, bola matanya besar, belok, ya, enggak sipit. Ya, wa rajulun a'yan idza kana dakhmal ain. Sedangkan laki-laki yang a'yan yaitu orang yang dia juga bola matanya, laki-laki yang bola matanya besar. Wa imra'atun aina wal jam'u ain. Sedangkan pada wanita dikatakan aina, ya, dan jamaknya adalah ain, ya. والصحيح أن العين التي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة قال مقاتل العين حسان الأعين. Ya, yang sahih bahwa al-ain di sini maknanya adalah yang mata mereka itu mengumpulkan berbagai macam sifat bagus dan kecantikan. Ya, sebagaimana jelaskan muqatil al-ain hisanul a'yun. Al-ain itu ya wanita-wanita yang matanya bagus, ya, yang matanya bagus, maka itu hurun ain, bidadari yang matanya bagus, sangat putih matanya, bagian putihnya dan sangat hitam bagian hitamnya, ya. Wa min mahasin, kemudian beliau jelaskan, ya, bagaimana ciri-ciri akhwat yang cantik, ya, ya. Barangkali ada yang mencari akhwat yang cantik, ya, pilih kalau bisa sifat seperti ini, ya, kalau tidak bisa, ya, qadarullah, ya, entah bagaimana, tapi kalau bisa, ya, silakan dapatkan sifat yang seperti ini. Wa min mahasin al-mar'ah ittisa'u 'ainiha fi tulin. Di antara sifat wanita yang cantik itu matanya besar, fi tulin. Postur tubuhnya tinggi. Wa dhiqul 'aini fil mar'ati min al-'uyubi. Sedangkan kalau matanya sempit, ya, sipit itu termasuk aib. Sebagaimana di hadis, hadis Nabi SAW, ada sahabat yang menikahi wanita Ansar. Ya, kemudian sahabat itu belum melihat, maka diperintahkan oleh Nabi SAW, coba lihat wanita Ansar. Fa inna fi a'yunihinna syai'an. Karena di mata orang Ansar itu ada sesuatu. Yakni apa? Ukuran matanya biasanya lebih kecil daripada ukuran mata wanita Quraisy. Ya. Wa inna ma yustahabbu dhiqu minha fi arba'ati mawadhi'. Ya, kalau mata itu bagusnya besar, yang sempit itu bagusnya pada empat hal. Famiha, pada bibirnya. Wa kharqi udhuniha, ya, pada kupingnya atau bagian yang tempat antingnya. Wa anfiha, hidungnya, ya, hidungnya mancung ramping yang bagus itu. Wa ma hunalika, dan yang seperti itu. Wa yustahabbu as-sa'atu minha fi arba'atin, disukai itu, ya, besar pada empat hal. Wajhiha, pada wajahnya. Wa sadriha, pada dadanya. Wa kahiriha wa huwa ma baina katifaiha wa jabhatiha, lebar antara antara pundak dengan antara dahinya, ya, antara kedua pundaknya dengan antara kedua dahinya itu lebar. Wa yustahabbu bayadu minha fi arba'ati mawadhi', ya, disukai itu putih pada empat hal. Launiha, warna kulitnya, ya. Wa farqiha, wallahu a'lam, ini apa yang maksud dengan farqiha atau firqiha. Wa thagriha, thagr. Thagr itu bagian ini, ya. Bolong. Thagr apa namanya? Bagian bolong di bawah tenggorok ini thagr. Sekitar leher lah. Ya, ya, bagian dekat pita suara itu thagr. Ya. Wa badu 'ainiha, dan bagian putih matanya. Ya. Wa istahabbu as-sawadu minha fi arba'ati mawadhi'. Disukai hitam itu pada empat hal. 'Ainiha, pada bagian hitam matanya. Wahajibiha, alisnya, ya, seperti rembulan sabit hitam. Wahadabiha, pada bulu matanya. Wasyariha, dan lambutnya, rambutnya, ya, rambutnya itu sebagaimana di syariat itu kallailil halik, seperti gelapnya malam, ya, tapi gelapnya jangan kulitnya, rambut, ya, yang bagus itu rambut. Wa istahabbu tulu minha fi arba'atin, yang bagus itu panjang, tinggi pada empat hal, ya. Qiwamiha, pada postur badannya. Wa unukiha, lehernya. Wa sya'riha, rambutnya. Wa bananiha, ya, jemarinya. Jemarinya yang panjang, ya, bukan jempol semua, ya. Panjang semua, ya. Jempol, jempol, ya, lentik, sahih, ya, lentik ini. Masya Allah, ya. Wa istahabul qisar minha fi arba'atin, disukai itu pendek pada empat hal. Lisaniha, lidahnya. Ya, wa yadiha, tangannya. Ya, wa rijliha, kakinya. Wa ainiha, matanya. Ya, matanya maksudnya Allah alam, zahirnya pendek tapi bulat besar. Ya. Fatakunu qasiratut tarfi, qasiratir rijli wal lisani 'anil khuruji wa kathratil kalami. Ya, matanya pendek tidak melirak-lirik sana sini. Kakinya pendek ya, enggak suka keluar rumah. Lisannya pendek, enggak suka banyak omong. Ya, tidak sebagaimana mazhab sebagian wanita. Ya, pulangannya udah dibawelin ya. Qasiratul yadi, tangannya pendek dari ya menggapai hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, ini ciri di antara ciri-ciri wanita yang bagus ya. Yang belum ya menikah atau yang ingin menambah ya, silahkan cari yang seperti itu. Ya. Lalu Al-Imam Al-Qayyim bawakan pasal lagi ya tentang ya hurul ain. Wallahu a'lam, itu semakna dengan yang sebelumnya tadi, bahasan masih tentang dalil hurul ain. Ya, ayat selanjutnya halaman 478 ya, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Ya, di dalamnya ada bidadari qasiratut tarfi, bidadari yang pendek ya pandangan matanya. Lam yatmithunna, tidak pernah disentuh ya oleh manusia maupun jin. Apa maksud bidadari seperti ini? Qasiratut tarfi ya itu maksudnya tiga hal, ada disebutkan pada tiga tempat. Ya, Allah sebutkan tentang qasiratut tarfi itu di tiga tempat dalam Quran ya, di antara tadi surat Ar-Rahman, di antara surat As-Saffat, wa innahun wa indahum qasiratut tarfi'in, dan juga yang ketiga pada surat Shad, wa indahum qasiratut tarfi atrab ya. Wal mufassiruna kulluhum ala anna al ma'na qasarna tarfahunna ala azwajihin fala yatmahna ila ghairihim. Maksud dari qasiratut tarfi apa? Mereka hanya melihat, memandang kepada suaminya saja, pasangannya saja ya, tidak melirik-lirik kepada ya lelaki surga yang lain, tidak. Wakila qasarna tarfa azwajihinna alaihin ya. Pendapat yang kedua bahwa kecantikan bidadari itu membuat suaminya sampai tidak mau lirak-lirik yang lain, hanya melihat kepada kecantikan bidadari tersebut saja ya. Fala yada'u husnuhunna wa jamaluhunna an yanzuru ila ghairihin ya, sehingga apa, kebagusan bidadari dan kecantikannya tidak akan membuat pasangannya itu melihat kepada yang lain ya. Ini ada dua makna ya. Makna pertama tadi ya, dari sisi bidadarinya dia hanya melihat kepada pasangannya. Penafsiran kedua bahwa kecantikan bidadarinya itu membuat pasangannya hanya melihat kepada si bidadarinya saja ya. Itu dua penafsiran dari ya qasiratu at-tarfi ya. Ya, sebagaimana juga diriwayatkan dari Mujahid, yaqulu qasiratut tarfi ala azwajihin fala yabghina ghaira azwajihun. Ya, qasiratut tarfi, mereka hanya sebatas melihat pasangannya saja, tidak mau mencari selain pasangannya ya. Ini diantara ya tafsiran para salafus saleh. Sedangkan atrab di halaman 480 Ibnu Qayyim jelaskan ya bahwa bidadari tersebut atrab. Apa itu atrab? Ya, wa huwa lidatun, lidatul insan ya, lidatul insan man wulida ma'aka fi waqtin wahid ya, lidah atau ladatul insan ay man wulida ma'aka fi waqtin wahid, yang umurnya sebaya, sebaya dengan suaminya ya. Faqala Abu Ubaidah wa Ishaq aqranun asnanuhunna wahidah, yakni umurnya sebaya ya, umurnya sebaya sama. Qala Ibn Abbas mustawiyatun ala sinnin wahidatin wa miladin wahidin banatu thalath wa thalathin. Ya, umurnya sebaya semua, umurnya sama ya, seperti umur 33 tahun. Ya, ahwat itu sampai pada puncak kecantikannya umur 33 tahun. Ya. Setelah 33 tahun bagaimana? Ya, jelaskan oleh Halimah bin Jauzi, setelah 33 itu nanti ahwat dia makin menurun. Ya, makin menurun, makin menurun, makin menurun sampai nanti umur ya umur peak, ya, wallahualam, beda-beda wanita itu. Ya, ini makna dari atrab. Ya, sedangkan makna dari lam yatmithunna qablahum insun walajan itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menukilkan ya dari perkataan Abu Ubaidah di halaman 481, lam yamassahunna ya ma tamitha hadzal ba'ira hablun qat. Apa maksud lam yatmisun? Tidak pernah disentuh oleh siapapun juga. Ya. Ya, tidak pernah disentuh oleh siapapun juga. Sebagaimana dalam perkataan bahasa Arab, ma tamitha hadzal ba'ir. Unta ini tidak pernah ditamth, tidak pernah terkena oleh tali sedikit pun, tidak pernah diikat sedikit pun, ya. Apakah tali kekang atau tali apapun, aima masahu, tidak pernah disentuh oleh tali, ya. Itu makna at-tams. Ya, jelaskan oleh Al-Farra, at-tamsu al-iftidadu wa huwa an-nikahu bitadmiyah. Ya, wa at-tamsu huwa ad-dam. Ya, jelaskan oleh Imam Al-Farra, salah seorang ahli lughah dari Kufah, ya, at-tamsu al-iftidad. Apa ini jelasinnya? Ya, saya enggak enak juga jelasinnya, Mas Manto. Apa maksudnya? Ya. Bahasa kiasan aja. Bahasa halusnya ya. Saya susah nyari bahasanya ini. Ya, ini seperti malam pertama lah. Ya, suami malam pertama dengan istrinya. Ya, yaitu nikah berhubungan sampai berdarah. Ya, itu at-tamtsu. Sebelumnya tidak pernah dibegitukan berarti. Bidadari itu sebelumnya tidak pernah dibegitukan. Ya. Masih perawan berarti. Ya, iya, masih perawan. Ya. Bidadarinya masih perawan. Qala al-mufassirun lam yata'hunna wa lam yaghshahunna wa lam yujami'hunna. Tidak pernah ada yang menyetubuhinya, tidak pernah ada yang ya menjima'nya. Ya, ini dari bidadari tersebut tidak pernah disentuh apalagi sampai di ya hubungi oleh ya jenis lain. Insun walajan, kenapa ada insun walajan? Yakni bidadari yang untuk manusia itu kurang lebih penciptaannya mirip manusia. Bidadari untuk penghuni surga yang golongan jin itu kurang lebih dengan penciptaan mereka, dan masing-masing ada bidadari yang sesuai. Sehingga apa? Allah sebutkan isim zahir ins maupun jin, ya. Ya, ini tentang bidadari-bidadari di surga. Ya, kira-kira dengan bidadari tersebut ngapain? Ya, itu dijelaskan oleh Halimah Ibnu Qayyim ya di bab yang selanjutnya. Ya, di bab selanjutnya beliau jelaskan. Ya. Di halaman ya, insyaallah di bab yang ke-55 beliau jelaskan apa sih kesibukan para penghuni surga dengan bidadari. Di bab 55 jelaskan fi dzikri nikahi ahlil jannah wa wad'ihim, ya, tentang pernikahan penduduk surga dan hubungan mereka. Waltidzadihim bidzalika akmal ladzatin, dan juga sangat menikmatinya penghuni surga dengan bidadari tersebut, ya. Jelaskan dari hadis Abu Hurairah, ya, innar rajula la yasidu fil yawmi ila mi'ati adra wa anna isnadahu sahih, bahwa lelaki penghuni surga nanti di surga itu satu harinya dia bergaul dengan 100 bidadari. 100 bidadari, ya, enggak loyo-loyo, ya. Dan juga dari hadis Abu Musa, innal mu'mini fil jannah khaymatun khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha 60 milan. Sesungguhnya lelaki penghuni surga itu memiliki kemah dari mutiara besar berlubang panjangnya 60 mil, lahu fiha ahlun yatufu alaihim, yang dia memiliki bidadari-bidadari di situ, dia keliling ke bidadari-bidadarinya. Ya, dan dari hadis Anas, yu'tal mu'minu fil jannah quwwatu kadza wa kadza min al-jima'. Ya. Seorang mukmin di surga itu diberikan kekuatan sekian-sekian. Ya. Kalau di sini ya yang wattnya masih cuma 5 watt, ya nanti di surga itu diberikan kekuatan sekian dan sekian. Itu nanti ada riwayat lain, itu 100 quwwatu mi'ah. Ya. Diberikan quwwatu mi'ah. Ya. Sebagaimana jelaskan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, beliau bawakan juga hadis riwayat At-Tabarani halaman 519, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Inna ahlal jannah idza jama'u nisa'ahum 'udna abkara. Penghuni surga kalau dia berhubungan dengan bidadari surga nanti balik perawan lagi. Ya, balik perawan lagi. Ya. Tapi ini tidak ada yang meriwayatkan dari Asim kecuali Syarik, ya. Syarik bin Abdullah. Ya, qadi Kufah. Ya, dia awalnya thiqah tapi di akhir hayatnya dia dhaif. Ya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Umamah, hal yatanakahu ahlu jannah, Nabi SAW ditanya, apakah penghuni surga itu saling nikah? Ya, qala, dijawab oleh Nabi SAW, bidzakarin la yamal. Ya, dengan kemaluan yang tidak apa nih? Tidak pernah loyo. Wasyahwatin la tanqati', dengan syahwat yang tidak pernah putus. Dahman, saya enggak tega terjemahannya ini. Ya, cari terjemahannya sendiri aja. Ya, dengan ya bidzakarin la yama, dengan kemaluan yang tidak pernah loyo sama sekali. Ya. Dan juga Imam Ibnu Qayyim bawakan riwayat Sa'id bin Mansur di halaman 521. Ya, inna ashabal jannah, ya, yang biasa baca surat Yasin. Inna ashabal jannatil yauma fi syuburin fakihun. Para penghuni surga itu nanti pada hari kiamat syugul. Syugul terus. Masyaallah. Ya, syugul. Bersenang-senang. Ya, kalau syugul di kalangan orang-orang Hadromi, syugul itu kerja. Ini kerjanya ngapain di surga? Itu doang. Ya, dijawab fiftil babil abkar. Kerjanya ngapain di surga? Ya, kerjanya memecahkan perawan bidadari. Iya. Ya, memecah keperawanan para bidadari. Ya, itu kesibukannya. Sibuk banget itu. Begitu pula dibawakan dari riwayat Ibnu Mas'ud dengan riwayat yang semakna. Ya, qala Ibnu Mas'ud, syughluhum iftidadul adara. Ya, memecah keperawanan para bidadari yang perawan. Ya, sudah itu nanti balik perawan lagi. Ya. Sudah itu kemudian ya kembali perawan lagi. Itulah kesibukan yang para penghuni surga. Ya. Ya, masyaallah ini ya hubungan bidadari surga kemudian riwayat-riwayat yang seperti itu. Ya. Dan ya diberikan ya kelezatan. Ya, sebagaimana dalam riwayat Sa'id bin Jubair, inna syahwatahu la tajri fi jasadiha 70 aman tajidu ladzah. Sesungguhnya syahwat penghuni surga itu mengalir di jasadnya ya selama 70 tahun, terus dia terus-menerus mendapatkan ya kesenangan dan kelezatan. Ya. Wala yalhaqhum bidzalika janabah. Penghuni surga itu enggak kena janabah, fa yahtajuna ila tathhir, sehingga harus mandi. Wala da'fun, tidak pula ada lemah. Wala hilalu quwwah, tidak pula lemas. Ya, bal watuhum watul tidadin wa na'imin. Hubungan mereka di surga itu hubungan yang lezat dan ya nikmat. Wala afatun fiha min wajhin minal wujuh. Tidak ada celaknya sedikit pun dalam hubungan ya intim di surga. Wa akmalun nasi fihi wa aswanuhum li nafsihi fi hadhihi ad-dar 'anil haram. Ya, fakama anna man syariba al-khamra fid dunya lam yashrabah bil akhirah. Maka beliau mewasiatkan, bagaimana caranya kita bisa seperti itu? Maka di negeri ini kita harus menjaga orang yang menjaga syahwat, menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana orang yang minum khamr di dunia itu nanti enggak bisa minum di akhirat. Wa man akala min sihafi dhahabi wa fiddati fid dunya lam ya'kul fiha fil akhirah. Orang yang makan dari bejana emas perak di dunia dia enggak akan bisa di akhirat. Begitu pula di ya di dunia ya, kama qala Nabi SAW, innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Faman istawfa tayyibatihi wa ladzatahu wa adhabaha fi hadhihi ad-dar khurimaha hunaka. Orang yang dia menghabiskan kesenangannya di sini ya, berhubungan dengan yang haram, kelezatannya di sini, maka nanti dia terhalang dari nikmat tersebut nanti di akhirat. Ya, maka di dunia ini kita harus sabar dulu. Ya, agar bisa menggapai berbagai macam nikmat tersebut. Ya. Demikian ini ya tentang nikmat dari ya, bidadari dan juga hubungan di surga yang kemudian nanti ada inti dari kitab ini, yakni bab tentang melihat Allah yang insyaallah akan dilanjutkan oleh asatidah fudala. Ya, kitabnya dulu. Kitabnya. Munculkan itu. Udah muncul kitabnya? Udah. Ya, silakan. Jadi sudah. Ustaz Yusuf ayat. Ini kita pegang, ha? Ya, ya. Dulu ya ayat. Oh, ya. Mau pakai ini apa? Insert. Oh iya. pakai kitab apa ya? Hah? Pakai itu apa? Dalam bahasa ya gitu. Bok, dalam bahasa. Bok, dalam bahasa. Jangan buru-buru, santai aja mas, kita beli kitabnya? Ya. 65 halaman berapa ya? 65. Iya, halaman berapa itu, Ustaz? Lagi cari. Kita baru nomor 5 melihat Allah. Ini semua ini. Tuh. Halaman ini. Ini udah mulai ini. 524. 524. Awal. Ya. Hah? Halaman 524. Masa 524 bukan ah. Itu belum awal buat ini sepanjang di awalnya. Bab 65 itu panjang juga soalnya. Emang panjang emang. Makanya dibagi-bagi, bisa dibagi-bagi. Yang buku sebenarnya apa? Hah? Oh, bukan. Yang dicari ini. Ini aja, Ustaz. Kan halaman 700 kan apa? 600-an dong. Masih di hadis yang berkuat itu Ustaz Bagus. Bukan 620-an, 20. Iya, masih ini terus satu. 19, 615. Ada dari komis, ada dari komis. Itu dari jalan hadis tadi, 609, 607 masih ayat itu udah masuk ayat. Ini dari 3 tadi. 604, 605. 605. Gak temu nggak santai? Nomor 105 santai. Ada suaranya enggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Baik ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali ya membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, dan ini mungkin pertemuan yang terakhir, dan kita masuk ke al-babul khamis wasittun, bab ke-65 ya. Fi ru'yatihim rabbahum tabaraka wa ta'ala wa tajallihi lahum dhahikan ilaihim. Bab berkaitan tentang ru'yah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya orang-orang beriman penghuni surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat di surga, dan Allah akan menampakkan dirinya kepada mereka dalam keadaan tertawa. Ya. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadzal babu asyrafu abwabil kitabi. Bab ini, bab ru'yat ini adalah merupakan bab yang paling penting, bab yang paling mulia di antara bab-bab yang ada dalam kitab ini. Ya. Wa aqarruha li uyuni ahli sunnati wal jama'ati, dan bab yang paling membuat mata ya membuat mata ahlus sunnah itu berbinar-binar ya menyejukkan pandangan ahlu sunnah, yaitu bab tentang ru'yatullah. Wa syadduha ala ahlil bid'ati wal furqah. Dan bab ini adalah bab yang paling sulit diterima oleh kelompok ahli bid'ah, kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Wahya al-ghayatu allati syammara ilaiha al-musyammirun. Dan ru'yatullah ini adalah merupakan tujuan ya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama mereka adalah agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Ya. Makanya saya mengatakan di sini wali misliha falyamalil amilun. Ya, untuk tujuan semacam inilah hendaklah kita beramal. Ya. Untuk tujuan semacam ini hendaklah kita beramal. Artinya setiap amalan yang kita lakukan hendaklah kita tujukan agar kita bisa berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Kenapa? Karena idza nalahu ahlul jannati nasau ma hum fihi minan na'im. Karena apabila penghuni surga telah mendapatkan nikmat ru'yah ini, nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melupakan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Tadi kenikmatan bidadari itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat dalam konteks yang berbeda ya. Nikmat dalam konteks yang berbeda. Wa hirmanuhu wal hijabu anhu li ahli al-jahim ashaddu alaihim min azabil jahim. Ya, diharamkannya serta terhalangnya penduduk neraka, penghuni neraka dari melihat Allah Subhanahu wa taala itu lebih menyakitkan bagi mereka daripada azab neraka itu sendiri. Ya, terhalangnya penghuni neraka dari melihat Allah itu lebih menyakitkan bagi mereka daripada azab neraka itu sendiri. Ya. Kemudian saya mengatakan di sini ittafaqa 'alaihal anbiya wal mursalun. Para nabi, para rasul sepakat tentang mungkinnya kita ru'yatullah, mungkinnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Wa jami'us sahabati wat tabi'un, begitu pun para sahabat tabi'in sepakat tentang adanya ru'yatullah ini. Wa immatul islami ala tatabu'il qurun, begitu pun imam-imam Islam, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa sepakat tentang akidah ru'yah ini, bahwasanya orang-orang beriman di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Wa ankaraha ahlul bida'i al-marikun. Namun akidah ru'yah ini diingkari oleh ahli bidah yang keluar dari jalannya para anbiya, keluar dari jalannya para rasul, sahabat dan imam-imam kaum muslimin. Wal jahmiyatul mutahawwikun, begitu pun diingkari oleh jahmiyah yang bingung, jahmiyah yang mutahayyirun, yang bingung dengan Tuhan yang mereka sembah sendiri. Ya, karena jahmiyah itu bingung apakah Tuhan mereka itu ada atau tidak. Makanya para ulama mengatakan jahmiyah itu ya'budul adam, jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Wal fir'auniyah al-mubtilun, begitu pun diingkari oleh kelompok yang dinisbatkan kepada Fir'aun, namanya fir'auniyah al-mubtilun, yang mereka membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal batiniyah alladzina hum min jami'il adyan munsalikhun, begitu pun kelompok batiniyah yang mana kelompok ini keluar dari semua agama. Ya, keluar atau berbeda dari semua agama. Warafidah alladzina hum bihabailis syaitani mutamassikun. Begitupun ru'yatullah diingkari oleh kelompok rafidah yang berpegang teguh dengan tali-tali syaitan, yang mengikuti jejak dan jalan-jalan syaitan. Wa min hablillahi munqati'un, dari tali Allah mereka terputus. Wa la masabati ashabi Rasulillah akifun, mereka pun gemar mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walis sunnati wa ahliha muharibun, mereka memerangi sunnah, memerangi ahlus sunnah, ya, memerangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang sunni diperangi oleh orang-orang rafidah. Walikulli aduwin lillahi wa rasulihi wa dinihi musalimun, dan mereka bermanis-manis, mereka berloyalitas terhadap musuh-musuh Allah, rasul dan agama Allah. Jadi memerangi kaum muslimin dan bermanis-manis, ya, akrab, ya, berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini kebiasaan rafidah. Wa kullu ha'ula'i an rabbihim mahjubun, dan orang-orang semacam itu kata Syekh akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya, karena kelompok-kelompok semacam ini tidak sedikit dikafirkan oleh para ulama. Ya. wa an babihi matrudun, wa an babil jannah matrudun, mereka akan dijauhkan, dilem apa diusir dari pintu surga. Ya ulaika ahzabud dalal, mereka adalah kelompok-kelompok yang menyuruh kepada kesesatan. Wasyiatul la'in, dan pengikut al-la'in, maksudnya pengikut iblis, pengikut syaitan la'natullah alaihi. Wa ada'ur rasul wa hizbihi, dan musuh rasul serta kaum muslimin, yaitu kelompoknya para rasul. Nah ini jadi kesimpulannya pada paragraf ini, ya ru'yatullah itu adalah merupakan nikmat yang paling agung yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, dan ru'yatullah itu adalah merupakan akidah ahlus sunnah yang harus dipegang, ya, dan itu merupakan akidah para anbiya, para sahabat, dan para a'immatul Islam. Hanya kelompok-kelompok sesat yang mengingkari tersebut yang mereka semoga terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari ru'yatullah. Wa qad ahbara subhanahu an a'lamil khalqi bihi fi zamanihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan ya tentang makhluk yang paling berilmu pada zamannya, maksudnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa itu adalah orang yang paling berilmu pada zamannya, diceritakan oleh Allah tentang Nabi Musa. Wa huwa kalimuhu wa najiyuhu wa safiyuhu min ahli al-ardi. Ya, Nabi Musa itu adalah orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dari penduduk bumi ini. Ya, tatkala Nabi Musa sa'ala Rabbahu ta'ala an-nazar ilaihi, tatkala Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mengatakan qala rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkanlah dirimu biar aku bisa melihat dengan mata kepalaku terhadap dirimu. Ya, faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, lan tarani, kamu tidak akan sanggup melihat wahai Musa. Ya, dari kata lantarani ini ada sebagian kelompok berdalil menafikan ru'yatullah, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Bahkan Az-Zamakhsyari sendiri dalam Al-Kashaf mengatakan lan tufidu nafyit ta'bid. Jadi selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan ayat ini, kata Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Ya, tentunya ini pendapat kelompok yang sesat. Ya, namun pendapat Zamakhsyari ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh ahli lughah. Ya, bahkan Ibn Hisham sendiri rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni Al-Labib an Kutubil Arif menyatakan lan itu enggak ada yang tufidut ta'bid. Lan itu linafil mustaqbal, hanya untuk menafikan mustaqbal. Ya. Kemudian kata lantarani juga di sini tidak menunjukkan penafian ru'yah sama sekali. Ya, tidak menunjukkan penafian ru'yah sama sekali. Kenapa? Karena konteks ayat ini membatalkan apa yang diklaim oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, karena kalau disebabkan ayat ini ya menunjukkan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam itu meminta sesuatu yang sah-sah saja, sesuatu yang sah-sah saja, dan tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Seandainya memang meminta melihat Allah itu sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tabu, maka pasti ada pengingkaran dari Allah kepada Nabi Musa. Namun tidak ada pengingkaran dalam ayat ini. Ya, sebagai contoh misalnya Nuh alaihi salam meminta agar anaknya yang kafir diselamatkan, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya, "Inni a'izuka an takuna minal jahilin." Ya, wahai Nuh, saya nasihati kamu supaya tidak termasuk orang-orang yang jahil. Nah, diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala karena meminta sesuatu yang terlarang. Ya. Jadi dalam ayat ini tidak ada penafian ru'yah sama sekali. Justru Allah ya tidak mengingkari apa yang diminta Nabi Musa dalam ayat ini. Kemudian kata lantarani di sini maksudnya bukan tidak melihat, tapi tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dalam kehidupan dunia. Nanti akan sesuai dengan konteks ayat, ya. Ya, makanya Allah katakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ini menunjukkan imkan ru'yah, mungkinnya ya Allah dilihat, ya, tapi kita tidak akan kuat, ya, sebagaimana gunung yang kokoh yang besar saja tidak kuat ketika Allah menampakkan dirinya, bagaimana dengan manusia yang lemah, maka tentu tidak akan lebih sanggup. Oleh karena itu dalam hadis Nabi mengatakan ya dalam Sahih Muslim, lau kasyafahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka tabir ya yang menutupi wajahnya, la ahraqat subahatu wajhi man taha ilaihi basaru halqi, maka tentu cahaya yang merupakan hijab Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar pandangan makhluknya. Jadi enggak sanggup. Ya, enggak sanggup makhluk itu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Ya, makanya lantarani, Anda tidak akan sanggup wahai Musa melihatku, kata Allah dalam keadaan dalam kehidupan dunia. Makanya Allah berikan ya penenang, tasliyah buat Nabi Musa, ya. Hiburan, maksudnya supaya hatinya tenang. Walakin unzur ilal jabali, akan tapi coba kamu lihat kepada gunung itu wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya Nabi Musa tidak kecewa, ya, supaya hati Nabi Musa tenang, makanya Allah mengatakan lakin unzur ilal jabali, lihat kepada gunung itu wahai Musa. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu masih tetap berada di tempatnya, tidak rubuh, tidak hancur, fasawfa tarani, maka kamu bisa melihatku. Ya, falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di hadapan gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu pun hancur. Ini menunjukkan makhluk tidak akan sanggup, tidak akan kuat melihat Allah dalam kehidupan dunia ini. Berbeda dengan kehidupan akhirat, ikhwah. Ya, kita akan diberikan kekuatan yang berbeda dengan kekuatan yang ada dalam kehidupan dunia. Ya, kemarin telah kita bacakan dalam hadis kullu man yadhulul jannah, setiap orang yang masuk surga itu ala surati Adam, postur tubuhnya seperti postur tubuh Adam. Tuluhu sab'una zira'a, ay situna zira'a, 60 hasta ya. Kemudian arduhu lebarnya itu sab'atu azru, ya 7 hasta. Arti postur tubuhnya sudah berbeda dengan kehidupan dunia. Maka kekuatan yang dimiliki oleh penghuni surga itu berbeda dengan kekuatan yang ada dalam kehidupan dunia. Makanya mereka akan sanggup melihat Allah di surga, namun tidak akan sanggup melihat Allah dalam kehidupan dunia. Maka yang dinafikan di ayat ini bukan penafian mutlak, tapi yang dinafikan adalah ru'yatullah di dunia. Adapun di surga, di akhirat, maka ahlus sunnah sepakat Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Nah, ini ayat yang pertama, dalil tentang mungkinnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalil ini juga dijadikan dalil oleh Mu'tazilah tentang penafian ru'yah, namun justru ayat ini membatalkan pendapat mereka sendiri. Karena konteks ayat ini berbicara tentang ru'yah di dunia, bukan ru'yah fil akhirah. Ya. Kemudian dalil yang kedua, ya ad-dalil usani, halaman 608, ya. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya. Di sini faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabb-nya, ya, kata liqa di sini syahidnya yang jadi pendalilan dalam ayat ini adalah lafaz liqa. Yang namanya perjumpaan itu yaqtadil muayanah, mengharuskan kita bisa melihat, ya, melihat dengan mata kepala kita siapa yang kita jumpai. Nah, ini merupakan ya dalil juga tentang kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ketika kita berjumpa dengan Allah, maka yang namanya liqa itu pasti yaqtadil muayanah, mengharuskan kita bisa menatap melihat orang yang kita jumpai. Ya. Kemudian dalil yang ketiga di sini halaman 609, ya. Sebelumnya tentu ada tentang masalah ru'yatul kufar, ya. Apakah orang-orang kafir itu di yaumul kiamah itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Memang ada khilaf di kalangan ahlus sunnah sendiri. Ada yang mengatakan orang-orang kafir itu tidak akan pernah bisa melihat Allah sama sekali, ya. Begitupun orang-orang munafik, ada yang mengatakan hanya orang-orang beriman yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan orang-orang munafik, orang-orang kafir bisa melihat Allah tapi ru'yatu ta'zib, ya, tapi dengan penglihatan yang mengandung azab, yang mengandung ketakutan. Ya, sebagaimana seorang pencuri, ya, ketika melihat seorang raja, ya, bukan malah senang namun malah takut karena akan diazab, akan dihukum. Nah, ini wallahu a'lam. Kemudian ad-dalil salis, dalil yang ketiga, kata Syekh di sini qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada daris salam. Yang dimaksud dengan daris salam di sini adalah surga. Kenapa dinamakan dengan daris salam? Karena surga itu adalah tempat yang penuh dengan keselamatan dari apa yang kita takutkan dan khawatirkan. Sedangkan as-salam itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan surga kepada nama Allah tasyrifan wa ta'ziman lil jannah, sebagai bentuk pengagungan kepada surga itu sendiri. Kemudian wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki kepada siratul mustaqim. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim di sini adalah Islam. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun untuk masuk Islam yang Dia kehendaki. Kemudian ya, yang jadi syahid dalam ayat ini lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang melakukan kebaikan itu al husna. Yang dimaksud dengan al husna di sini adalah surga wa ziyadah, dan yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah ru'yatullah, an-nazar ila wajhir rahman, melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Udah mendapatkan kenikmatan surga, ada kenikmatan plusnya yang mereka nanti-nantikan, yang merupakan tujuan utama mereka, yaitu an-nazar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun, ya, wajah-wajah mereka itu tidak akan tertutupi. Ya, qatarun itu bermakna gubar. Ya, gubar itu debu. Ya, sebagian tafsir mengatakan wajah-wajah mereka tidak akan menghitam. Ya, maksudnya wajah-wajah penghuni surga itu tidak akan menghitam sebagaimana wajah-wajah penghuni neraka akan menghitam legam. Wala zillah, dan mereka orang-orang yang ada di surga itu tidak akan dihinakan, tapi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan penghuni neraka, maka Allah hinakan mereka. Wajah mereka sudah menghitam legam, Allah hinakan mereka penghuni neraka. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, dan merekalah orang-orang yang tinggal di dalam surga, kekal di dalamnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya ru'yatullah itu hakkun. Ya, melihat Allah itu bagi orang-orang yang ada dalam surga adalah hakkun, karena Allah mengatakan ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bagi orang yang melakukan kebaikan surga dan nikmat tambahan yaitu ru'yatullah. Ya, sebagaimana dalam tafsir misalnya di sini halaman 610 rawah Muslimun, riwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya, min hadis Hamad ibn Salamah, dari hadis Hamad ibn Salamah, an Sabitin an Abdurrahman ibn Abi Layla, dari Sabit dari Abdurrahman ibn Abi Layla, an Suhaibin radhiyallahu anhu, dari Suhaib ya radhiyallahu anhu, qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, ayat yang mengatakan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian Nabi mengatakan idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, wa ahlun nari an-nara, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, nada munadin, maka ada orang yang menyeru, ada orang yang menyeru, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, inna lakum indallahi maw'idan, sesungguhnya kalian punya waktu, ya, yang kalian nanti-nantikan, ya, yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yuridu an yunjizakumuhu, Allah ingin menunaikannya untuk kalian pada saat ini. Fayaquluna ma huwa, mereka penghuni surga mengatakan apa itu, ya, alam yuthaqqil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan amal kebaikan kami, ya, wa yubayyit wujuhana, dan membuat wajah-wajah kami putih bersinar bercahaya, berbeda dengan penduduk neraka yang hitam legam. Wa yudkhilana aljannata, dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Wa yujirna minan nar, Allah jauhkan kami dari neraka. Maka fayakshiful hijaba, Allah Subhanahu wa taala membuka tabir yang menutupi dirinya. Fayanzuruna ilaihi, lantas penghuni surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaihi, wahya ziyadah, dan mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka sukai, lebih mereka cintai daripada kenikmatan-kenikmatan surga kecuali melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan az-ziyadah dalam ayat tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayat ini menegaskan tentang ru'yatullah. Kemudian dalil selanjutnya mana ini? Ya, halaman 616, dalil yang keempat. Ya. Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla di sini adalah harfu rad'in wa zajrin, ya, huruf rad' dan zajr, nah, supaya kita tidak melakukan dosa-dosa yang dapat membuat hati kita mati, hati kita hitam legam. Karena rana ala qulubihim, yang dimaksud dengan ran di sini adalah dosa-dosa yang dapat mematikan hati. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, ya, idza aznabal mu'min, atau idza aznabal mu'min nukitat nuktatan sauda fi qulubihi. Ya, apabila seorang mukmin melakukan dosa, maka akan ada bintik-bintik hitam di dalam hatinya. Ya. Yang mana bintik-bintik hitam ini akan semakin bertambah beriring dengan dosa yang dilakukan. Tapi kalau mereka taubat, berhenti beristighfar, saqwala qalbuh, hatinya akan kembali bersih. Kalau mereka masih dan terus-menerus melakukan dosa, maka bintik hitam ini terus-menerus bertambah, hatta ya'lu qalbah, hingga menutupi seluruh hatinya. Ya, hitam legam inilah yang di wahwa arran, kata Nabi, dan itulah arran yang ada dalam firman Allah, kallabal arran 'ala qulubihim bima kanu yaksibun, atau ma kanu yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, kemudian dampak ya dari dosa-dosa tersebut, di antaranya dosa karena mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun, kata Allah. Ya, kalla di sini sama harfu radin wa zajrin. Jangan sampai kita melakukan dosa-dosa yang seperti itu, karena dampaknya innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari ini, maksudnya yaumul qiyamah, akan tertutupi dari Rabb mereka. Artinya mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i berdasarkan dalilul khitab atau mafhum mukhalafah. Kalau orang kafir tidak bisa melihat Allah, maka mafhum mukhalafahnya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, ya. Ini dalil yang keempat. Kemudian dalil yang kelima, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka penghuni surga, di surga itu apa yang mereka kehendaki ada semua. Apa yang mereka mau ada semua. Ya, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga. Wa ladaina mazid, dan kami akan memberikan mereka nikmat tambahan. Apa itu mazid? Ya, ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keenam, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, ayat ini berada dalam konteks pujian, ya. Pujian, dan ini juga dalil yang dipakai oleh Mu'tazilah menafikan ru'yatullah. Tapi justru ayat ini menunjukkan adanya ru'yatullah, ya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, karena yang namanya al-idrak dengan an-nazar itu berbeda, ya. Kalau al-idrak itu meliputi segala sesuatu, ya, itu tidak mungkin. Kalau an-nazar kita bisa melihat, namun kita tidak bisa meliputinya dengan pandangan kita. Nah, artinya ayat ini justru tidak menafikan ru'yah sama sekali, namun menunjukkan adanya ru'yah, ya. Namun pandangan ahli surga itu tidak bisa meliputi Allah, karena Allah maha besar, li'azamatillah, karena Allah maha besar. Namun mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum melihat ke depan, yang antum bisa lihat adalah bagian depan, tidak bisa meliputi bagian kiri, kanan, dan yang lainnya, ya. Begitupun penghuni surga, mereka melihat Allah, namun mereka tidak bisa meliputi Allah, karena Allah maha besar, ya. Makanya Allah mengatakan wah wa yudrikul absar, tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi para makhluknya. Nah, justru ayat ini menunjukkan tentang isbat, ya, isbat ru'yah, karena konteks ayat ini adalah madah, pujian. Ya, kalau hanya penafian saja, maka penafian itu la yadullu ala syai', tidak menunjukkan apapun sama sekali. Nah, supaya muncul di sini makna pujian, maka tentu maksudnya adalah isbat ru'yah. Ya, isbat ru'yah bagi orang-orang beriman, begitupun Allah akan melihat kepada hamba-hambanya yang beriman kelak di surga. Ya, kemudian juga dalil yang terakhir, ya. Ya, dalil yang ketujuh di sini dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, ketika seorang berada di surga, ya, wajah-wajah orang-orang beriman itu nadhirah, berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Karena ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabb-nya. Ya, syahidnya adalah ila rabbiha nadhirah. Ya, nadhara itu apabila yata'adda bi ila, kalau muta'adinya dengan huruf ila, maka maknanya adalah ya ru'yatul ain, melihat dengan mata sendiri, langsung melihat dengan mata. Jadi orang-orang yang ada di surga akan melihat Allah dengan mata mereka, dengan mata mereka, ya. Karena Allah mengatakan ila rabbiha nazirah, ya, karena penghuni surga akan melihat kepada Rabb-nya. Nazara ila itu ru'yatul ain, melihat dengan mata. Berbeda dengan nazara fi, maka maknanya at-tafakkur, merenung, berpikir, dan yang semacamnya. Jadi ini dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menetapkan tentang mungkinnya orang-orang beriman kelak di surga melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan mungkin tapi pasti ya, pasti melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Dan adapun yang dikatakan oleh kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, maka itu bertentangan dengan nas-nas dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari dalil dari hadis maka akan dibacakan oleh Ustazuna Al-Fadil nanti Abu Yusuf Hafizullah taala. Ya, kita cukupkan sampai sini. Syukran ala husni istima'ikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Kenikmatan surga sangatlah banyak sekali. Di antaranya sebagaimana yang telah disebutkan oleh guru kita Al-Ustadz Farian Hafidhullah Ta'ala, bahwa penghuni surga akan memiliki bidadari-bidadari yang indah, yang mempesona dan sangat cantik. Kemudian beliau juga telah menyebutkan sifat-sifat dari bidadari tersebut yang tiada taranya. Begitu juga penghuni surga akan merasakan bagaimana nikmatnya berjima dengan para bidadari tersebut dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian itu semua tidaklah seberapa dibandingkan dengan kenikmatan memandang, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan yang sangat dinanti-nantikan oleh para penghuni surga. Oleh karena itu, pada bab yang ke-65 ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala membawakan bab tentang melihat Allah taala di surga dan bagaimana Allah taala nanti menampakkan dirinya kepada penduduk surga. Dan Al-Imam mengatakan tentang bab yang ke-65 ini, hadzal babu asyrafu abwabil kitabi wa ajalluha qadran wa a'laha khataran. Bab yang ke-65 ini adalah bab yang paling mulia dari bab-bab yang lainnya yang ada di dalam kitab ini, dan yang paling mulia kedudukannya dan yang paling penting. Kemudian Al-Imam rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijelaskan dan dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Ibnu Majah hafizahullahu taala. Sekarang kita akan membaca dalil-dalil yang bersumber dari hadis yang menunjukkan bahwasanya penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya dalil-dalil yang bersumber dari hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat, dan hadis-hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yatullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ya, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Ashari, dan Aisyah radhiyallahu anhum, ya, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Begitu juga para sahabat yang lainnya. Begitu juga para sahabat yang lainnya. Kurang lebih ada 27 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam bab yang ke-65 ini. Tapi tidak akan kita bacakan semua, hanya akan kita bacakan beberapa hadis saja. Ya, hadis yang pertama yang akan kita bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. pada halaman 629, Mas Mantok. Ketemu ya. 629. Haditsnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna unasan qalu, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Bahwasanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita Allahu tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat nanti? Tidak disebutkan nama-nama para sahabat yang bertanya ini, ya. Kenapa? Dan ini tidak mengapa, karena seluruh para sahabat adalah adil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badr? Apakah kalian merasa kesulitan untuk melihat bulan purnama? Qalu, maka para sahabat pun menjawab, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, tidak. Sangat mudah sekali. Ya. Sangat mudah sekali bagi, ya, bagi seorang hamba untuk melihat bulan purnama. Untuk melihat bulan purnama. Halaman 629. Ya, untuk melihat bulan purnama. Lalu kemudian para sahabat bertanya lagi. Ya. Afwan. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Hal tudarruna fi ru'yati syamsi laisa dunaha sahabun?" Ya, "Hal tudarruna fi ru'yati syamsi laisa dunaha sahabun?" Apakah kalian merasa kesulitan untuk melihat matahari yang terang benderang, ya, tidak tertutupi oleh awan? Qalu, para sahabat menjawab, "La, tidak wahai Rasulullah." Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innakum tarawnahu kadzalik, ya, sesungguhnya kalian nanti, ya, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan purnama dan matahari, seperti kalian melihat bulan purnama dan matahari. Dan ini adalah syahid yang berkaitan dengan bab yang ke-65 ini, ya. Akan tetapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud di sini bukanlah tashbihul mar'i bil mar'i, yaitu menyerupakan Allah Ta'ala dengan bulan purnama dan juga matahari, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah tashbihul ru'ya bil ru'ya, yaitu menyerupakan penglihatan manusia, ya, kepada bulan dan matahari yang sangat terang benderang, sangat jelas. Maka seperti itu jugalah nanti mereka di akhirat bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas, tanpa ada hijab yang menutupinya, sebagaimana mereka bisa melihat matahari dan bulan purnama ketika di dunia dengan tanpa, ya, ada penutupnya, penuh dengan, ya, kejelasan, tidak ada sama sekali yang menjadi hijab antara dirinya dengan bulan purnama maupun matahari. Seperti itu jugalah mereka nanti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah tashbihul mar'i bil mar'i, yaitu menyerupakan Allah Ta'ala dengan bulan maupun matahari, bukan. Maha suci Allah Ta'ala dari keserupaan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kemudian ini adalah, ya, hadis yang di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua yang akan kita bacakan, ya, adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Halaman 644. Ketemu Mas Manto? Ketemu ya. Halaman 644. Faqala Ya'qub ibn Sufyan, qala haddatsana Muhammad ibn al-Mustafa, haddatsana Suwaid ibn Abdul Aziz, haddatsana Amr ibn Khalid an Zaid ibn Ali an abihi an jadihi, ya, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yazuru ahlul jannati rabba tabaraka wa ta'ala fi kulli jum'atin, penghuni surga akan mengunjungi Rabbnya tabaraka wa ta'ala, mengunjungi Allah Ta'ala pada setiap Jum'at, pada setiap Jum'at, ya, wa dhakara ma yu'tuna, dan ketika itu Allah Ta'ala menyebutkan seluruh kenikmatan-kenikmatannya kepada mereka. kepada penghuni surga yang sedang berkunjung itu. Tsumma yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya, berfirman, ikshifu hijaban, memerintahkan untuk apa? Membuka tirai hijab. Fayukshafu hijabun tsumma hijabun, kemudian hijab itu pun terbuka, terbuka dan terbuka, ya. Tsumma yatajalla lahum tabaraka wa ta'ala an wajhihi, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan, ya, dirinya untuk bisa dipandang wajahnya kepada penghuni surga, kepada penghuni surga. Faka'annahum lam yaru ni'matan qabla dhalik, setelah penghuni surga ini memandang wajah Allah Ta'ala, ya, memandang wajah Allah Ta'ala, maka seakan-akan penghuni surga ini belum merasakan kenikmatan-kenikmatan sebelumnya, belum merasakan kenikmatan-kenikmatan sebelumnya, karena memandang wajah Allah Ta'ala ini merupakan puncak dari kenikmatan surga, kenikmatan yang dinanti-nantikan oleh penghuni surga, ya, oleh penghuni surga. Wa huwa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan itulah firman Allah Ta'ala, wa ladaina mazid, dan bagi kami, ya, ada tambahan-tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan mazid di sini adalah memandang, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh guru kita Al-Ustadz Ibnu Majah hafizahullahu Ta'ala, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya Mas Manto, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, sudah ketemu? Radiyallahu anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, ada dua surga yang bejana-bejananya dan seluruh isinya itu terbuat dari perak, ya. Wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, ada dua surga lagi yang bejana-bejananya dan apa saja yang ada di dalamnya itu dari emas. Bayangkan, dari emas, ya, dari emas. Wa ma bainal qawmi wa baina an yanzuru ila rabbihim tabaraka wa ta'ala illa rida'al kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Dan tidaklah, ya, tidaklah di antara manusia untuk dan tidaklah yang menghalangi manusia untuk melihat, memandang Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala melainkan adanya rida, adanya rida, yaitu selendang atau hijab keagungan, ya, yang ada pada wajah Allah Ta'ala di surga Aden, di surga Aden. Tapi hadis yang mulia ini bukan berarti menafikan penduduk surga tidak akan melihat wajah Allah Ta'ala, bukan. Akan tetapi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala akan memerintahkan untuk apa? Untuk membuka tirai hijabnya tersebut sedikit demi sedikit, sehingga Allah Ta'ala yang menampakkan dirinya dan penduduk surga bisa memandang wajah Allah Ta'ala, dan itu merupakan nikmat dari puncak dari kenikmatan yang ada di surga. Kemudian, ya, kemudian masih banyak lagi hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam rahimahullahu Ta'ala, ya, tapi langsung saja kita akan loncat ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 685, yaitu fasal yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam rahimahullahu Ta'ala di sini, wa haka ba'du ma qalahu ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una wa a'immatul islami ba'dahum, sebagian hikayat, ya, yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan juga imam-imam Islam setelahnya, tentang apa? Tentang penetapan bahwasanya penghuni surga itu akan memandang, melihat wajah Allah Ta'ala, ya. Qala Abu Ishaq an Amir an Sa'd an Amir ibn Sa'd ba'dahum qara Abu Bakr As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik itu ada al-husna, ada pahala yang terbaik, maksudnya adalah surga, wa ziyadah, dan ada tambahan, Faqalu, maka orang-orang yang ada di sekitar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Ma ziyada ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat yang mulia ini, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "An-nadhru ila wajhi Rabbi tabaraka wa ta'ala." Yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat, memandang wajah Rabb kita tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga ya, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, "Min tamamin ni'mah dukhulul jannah." Di antara kesempurnaan kenikmatan adalah masuk surga. "Wa nadru ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala fi jannatihi." Dan melihat kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala di surganya. Ini merupakan kesempurnaan kenikmatan surga, ya. Adapun dari kalangan tabi'in yang menetapkan tentang ru'yatullah ini juga sangat banyak sekali. Juga sangat banyak sekali. Nabi, kita langsung loncat saja ke halaman yang selanjutnya, Mas Manto, yaitu halaman 699. Ya. Langsung saja loncat ke halaman 699. Karena nanti ada perkara yang penting yang harus dibacakan, insyaallah akan dibacakan oleh guru kita yaitu Al-Ustaz Miftah Hafidhahullah Ta'ala. Ya. Kita akan langsung masuk, ini disuruh sama Ustaz Farian katanya. Soalnya ini harus dibaca katanya. Ya. Kalau enggak disuruh enggak saya baca. Ya. Ini disuruh sama Ustaz Farian fasal. Ya. Ini fasal yang baru, fil manqul 'anil a'immatil arba', yaitu yang dinukil dari a'immah al-arba', dari imam yang empat. Ya, dari imam yang empat dan yang semisal mereka seperti Al-Layth, ya, Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian dari guru-guru mereka dan juga ya orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Jalan empat imam ini dan yang semisal mereka dan guru-guru mereka. Yang pertama, ya, qaulu Imam Daril Hijrah Malik ibn Anas. Ucapan Imam Darul Hijrah Malik ibn Anas, ya. Qala Ahmad ibn Shalih Al-Misri, haddatsana Abdullah ibn Wahab, qala, ya, qala Malik ibn Anas, ya, al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala berkata, "An-nasu yanzuruna ila Allah 'azza wa jalla yaumal qiyamati bi'ayunihim." Manusia kelak pada hari kiamat akan melihat kepada Allah 'azza wa jalla dengan kedua matanya. Dengan kedua matanya. Kemudian juga di riwayat yang lain, ya, Al-Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, "Wujuhu yawma idzin nadhirah." Pada hari itu orang-orang yang beriman, ya, wajahnya berseri-seri, "Ila rabbiha nadhirah." Kepada Rabb-nya lah mereka akan melihat, ya. Ya, Al-Imam Malik ditanya, "Atanzuru ila Allah 'azza wa jalla?" Ya. Apakah mata ini akan melihat kepada Allah Azza wa Jalla? Qala na'am. Imam Malik pun berkata, "Na'am, iya." Ya, mata ini orang-orang yang beriman, matanya akan melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Faqultu. Maka ashab pun berkata, "Inna aqwaman yaqulun." Sesungguhnya ada suatu kaum yang berkata, ya, "Tantadhiru ma 'indahu." Yang dimaksud dengan nadhirah di sini itu bukan an-nawwar ila wajhillah tabaraka wa ta'ala, tapi apa? Menunggu apa yang ada di sisinya. Intilmar, ya. Ini tafsiran mereka. Qala, Imam Malik pun berkata, "Bal tanzuru ilahi nadhran." Ya. Bukan seperti itu, akan tetapi yang dimaksud ini, ya, yang benar itu adalah apa? Mata itu akan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang sebenar-benarnya. Dengan pandangan yang sebenar-benarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah atsar dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, ini dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Annahu qala, bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah taala, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Ya, lamahjubun. Kalla. Ini tadi sudah disebutkan faedahnya oleh guru kita Al-Ustaz Ibnu Majah hafizhahullahu taala. Ya, sekali-kali jangan kalian melakukan itu. Dosa-dosa itu. Ya, jangan. Innahum, karena sesungguhnya mereka itu, ya, kalau misalkan tetap melakukan dosa-dosa itu, an rabbihim yawma idzin lamahjubun, ya, mereka pada hari itu nanti, ya, pada hari kiamat nanti, ya, mereka akan terhalangi dari melihat wajah Rabb-nya, melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Lamma hajabaha ula'i fi sakhati." Ya, ketika mereka terhalangi, orang-orang ini terhalangi dari melihat wajah Allah taala karena kemurkaannya. Ya, kemurkaan Allah, kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha. Maka ya di sini ya menjadi bukti, menjadi dalil bahwasanya wali-wali Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala karena keridhaannya. Ini sebagaimana yang tadi sudah disebutkan faedahnya ya, merupakan mafhum mukhalafah dari ayat yang mulia ini. Kalau orang-orang kafir mereka terhalangi dari melihat wajah Allah taala, mafhum mukhalafahnya sebagaimana disebutkan oleh guru kita tadi ya, mafhum mukhalafahnya bahwasanya wali-wali Allah, orang yang beriman akan melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Rabi', kemudian Rabi' berkata, faqultu ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, maksudnya Al-Imam Syafi'i, taqulu bi, apakah engkau berpendapat seperti ini bahwasanya orang yang beriman akan melihat, memandang wajah Allah taala? Qala na'am, iya, aku berpendapat seperti ini. Ini Syafi'i ya, ini Mas Manto ya. Wa bihi adinullah, dan dengan pendapat inilah aku beragama ya, aku beragama kepada Allah. Law lam yuqin Muhammad ibn Idris annahu yarallahu azza wa jalla lamma abadahu. Sekiranya ya Muhammad bin Idris tidak meyakini hal ini, bahwasannya dia akan memandang wajah Allah, dia akan melihat Allah azza wa jalla, lamma abadahu, maka sesungguhnya dia ini, maka ya, maka dia tidaklah beribadah kepadanya, dia tidak beribadah kepada Allah taala. Ya. Kemudian cukup ya, cukup. Langsung saja kita sebutkan perkataan Imam Sunnah Ahmad ibn Hanbal, yaitu Imam Ahmad. Imam Ahmad nih, Imam Sunnah, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, ya. Al-Imam Ahmad, qala Ishaq ibn Mansur, qultu li Ahmad. Ishaq bin Mansur berkata kepada Al-Imam Ahmad. Oh, halamannya ya, halaman 604. Bukan 604, 704. Ketemu enggak? Alaysa rabbuna tabaraka wa ta'ala yarahu ahlul jannati. Ya. Jadi Ishaq bin Mansur ini berkata kepada Imam Ahmad, bukankah Rabb kita tabaraka wa ta'ala akan dilihat oleh penghuni surga nanti? Alaysa taqulu bihadhil ahadith? Bukankah engkau telah ya menyampaikan hadis-hadis ini, hadis-hadis tentang ru'yatullah ini? Ya. Qala Ahmad, maka Ahmad berkata, sahih, benar katanya. Benar bahwasanya beliau berpendapat dengan seperti ini dan menyampaikan hadis-hadis tentang ru'yatullah. Ya. Qala Ibnu Mansur, maka Ibnu Mansur pun berkata, wa qala Ishaq ibn Rahawi atau Rahuyah, ya, sahih. Ya, sahihun, ya, benar katanya. Wala yad'uhu illa mubtadi'un. Tidaklah meninggalkan hadis-hadis tentang ru'yatullah ini kecuali mubtadi', kecuali ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan yang semisalnya, au dhaifur ra'i, atau orang yang pikirannya itu lemah, ya, kurang akalnya, kurang akalnya. Kemudian Al-Fadl ibn Ziyad berkata, sami'tu Abu Abdillah, aku mendengar Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad, ya, wa qila lahu, beliau pernah ditanya Imam Ahmad ini, taqulu bi ru'yah, apakah engkau berpendapat dengan adanya ru'yatullah? Ya. Maka Imam Ahmad pun berkata, man lam yaqul bi ru'ya fa huwa jahmi. Siapa yang tidak berpendapat, ya, tidak berkeyakinan, ya, tidak berpendapat dengan adanya ru'yatullah, maka dia adalah jahmi. Dia adalah Jahmiyah, ya, dia adalah Jahmiyah. Dan juga masih banyak lagi perkataan-perkataan dari para imam, ya, seperti Al-Laits dan yang lain sebagainya. Begitu juga ya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya yang menetapkan tentang ru'yatullah, menetapkan tentang adanya ya ru'yatullah, bahwasanya orang-orang yang beriman pasti akan memandang, melihat wajah Allah taala di surga nanti. Kemudian kita langsung masuk ke halaman terakhir dari bab yang ke-65 ini Mas Manto, yaitu halaman 600 600 mulu ingat ya, halaman 700 berapa? 13 atau 14 ya. 317. 14, 314. Ya, intinya di akhir dari halaman 65 ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya membawakan beberapa fasal, di antaranya ancaman orang-orang yang mengingkari ru'yah. Ancaman orang-orang yang mengingkari ru'yah, Ya, intinya bahwasanya mereka itu akan terhalangi dari melihat wajah Allah Ta'ala. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Rahimahullah Ta'ala di awal tadi, merupakan siksaan yang paling pedih, melebihi pedihnya siksaan neraka. Melebihi siksaan pedihnya api neraka. Ya. Dan di akhir dari bab ini beliau mengatakan, Al-munharifuna fi babi ru'yati Rabbi Tabaraka wa Ta'ala naw'an. Ada dua golongan, ya, yang menyimpang, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalam bab ru'yatullah ini ada dua golongan, ya. Ahaduhuma, golongan yang pertama, man yaz'amu annahu yura fid dunya wa yuhadir wa yusamir, ya. Golongan yang pertama yaitu orang, golongan yang menyangka bahwasanya Allah taala itu bisa dilihat di dunia, bisa dilihat di dunia, Mas Manto, wa yuhadir, dan bisa hadir, wa yusamir, dan bisa berkomunikasi. Bisa komunikasi, ini golongan pertama yang menyimpang. Wasani, golongan yang kedua, man yaz'amu annahu la yura fil akhirati albatta wa la yukallimu ibadahu. Golongan yang kedua adalah golongan yang menyangka bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak bisa dilihat, ya, di akhirat sama sekali. Sama sekali enggak bisa dilihat. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang lain sebagainya. Wa la yukallimu ibadahu, dan tidak berbicara dengan hamba-hambanya nanti di akhirat. Ya. Kemudian berkata Al-Imam, "Wa ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu wa ajma'a 'alaihi as-sahabatu wal a'immatu yukadzibul fariqaini wa billahi tawfiq." Dan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya telah kabarkan, serta apa yang telah disepakati oleh para sahabat dan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mendustakan, membantah pendapat dua kelompok ini. Wallahu Ta'ala a'lam. Insyaallah Ta'ala akan dilanjutkan, ya, pembahasan yang paling penting, yaitu pada bab yang terakhir oleh guru kita Al-Ustaz Miftah Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatir arsyadina syadakumullah. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Jazakumullah khairan, kita ucapkan kepada para asatid, Ustaz Faryan, Ustaz Ibnu Majah, dan Ustaz Abu Ibrahim Yusuf, yang telah membaca kitab ini dari tadi bab-bab sebelumnya, ya. Bab ru'yah, bab kemudian bagaimana pada bidadari, dan hari ini kita langsung masuk kepada bab al-bab sab'un, bab ke-70, pada halaman 821. Fi dzikril mustahiq li hadhihi al-bushra duna ghairihi, yaitu setelah kemudian Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah menyebutkan bagaimana ciri-ciri surga, bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga, bagaimana pohon-pohon surga, bagaimana buah-buahan surga, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Qayyim mengatakan, siapa yang berhak mendapatkan kenikmatan ini? Maka beliau menyampaikan atau mengutip banyak sekali ayat, yang kemudian ayat tadi menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang kemudian akan mendapatkan nikmat tadi. Duna ghairihi, ya, dan bukan yang selainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilussalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada iman. Wa 'amilussalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, dan orang-orang yang beramal saleh, bahwa mereka, bagi mereka nantinya ada surga-surga yang kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa ya, bahwa tidaklah kemudian seseorang mendapatkan jannah kecuali dia mengumpulkan dua hal pada dirinya, yaitu al-iman dan al-amalus salih. Dan dari ayat ini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwa kemudian apa? Bahwa kemudian yang namanya iman, ya, itu masuk dalam ke dalam pengertian iman itu adalah al-amal. Ya, maka al-amal itu adalah syartu sihah, syarat sahnya keimanan, ya, dan bukan syartul kamal, dan bukan syarat sempurnanya iman. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, ya, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka. Wa lahum yahzanun, dan mereka bukan pula orang yang bersedih. Siapa itu awliya Allah yang kemudian mereka tidak khauf dan tidak bersedih tadi? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Mereka beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Lahumul bushra, mereka mendapatkan kabar gembira fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Ya, tentunya di akhirat itu apa? Tentunya di akhirat itu adalah surga tadi. La tabdila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka kemudian para malaikat itu tatanazzalu 'alaihim, apa namanya, turun berbondong-bondong kepada mereka, ya, kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih, ya, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang kemudian kalian dijanjikan dengan surga tersebut, ya. Jadi ada syaratnya, ayyakul rabbunallah, kemudian apa, istiqomah. Tentunya berkata rabbunallah itu tentunya ada konsekuensi-konsekuensi berikutnya, mengatakan bahwa rabbunallah konsekuensinya adalah apa, kalau seandainya rabbunallah itu tauhidul uluhiyah, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ada tauhidul uluhiyah, ifradullah bil ibadah, ya. Kemudian kalau ada ifradullah bil ibadah, maka salah tidak mungkin seorang ifradullah bil ibadah tanpa kemudian beriman kepada rasulnya. Jadi qaul rabbunallah itu memiliki konsekuensi-konsekuensi berikutnya. Ya, kemudian apa? Tsummastaqamu, seorang yang mengatakan rabbunallah, dia istiqomah dengan konsekuensi-konsekuensi yang dia katakan. Ya. Jadi tidak hanya kemudian mengatakan rabbunallah kemudian dia mengerjakan apapun sesukanya dan lain sebagainya, tidak. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabashshir 'ibad," dan berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa itu? Alladzina yastami'una al-qawla, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, ya. Fattabi'una ahsanah, kemudian mereka mengikuti hal yang baik, ya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah ulul albab. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 20 sampai 22, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusin, dan jiwa-jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Yubashshiruhum rabbuhum, ya, yaitu mereka tadi yang disebutkan tadi di dalam ayat sebelumnya, yubashshiruhum rabbuhum, rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka, bi rahmatin minhu, dengan rahmat darinya, waridwan, dan ridha, wa jannatin lahum, dan jannah, ya, bagi mereka, fiha na'imun muqim, di dalamnya ada nikmat yang tidak terputus-putus, ya. Khalidina fiha, bada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya, ya, pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang besar. Kemudian dalam ayat lainnya eh ayat halaman 822 ayat terakhir. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', dan pastinya kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan sesuatu dari rasa takut. Wal ju', dan kelaparan. Wanaqsin minal amwal, kekurangan dari harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wa tsamarat, dan kekurangan makanan. Kekurangan buah-buahan. Wabashyiris sabirin, ya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mereka yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami kepada Allah lah kami akan kembali. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan salawat dari Rabb-nya dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Dan ayat-ayat berikutnya ikhwati asyhadu hudakumullah yang mungkin tidak kita baca satu persatu, langsung kemudian kita bacakan komentar dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah setelah menyebutkan beberapa ayat yang kemudian ayatnya itu bercerita tentang iman, menyebutkan tentang amal soleh dan janji yang Allah berikan terhadap orang-orang yang mengumpulkan iman dan amal soleh secara global seperti itu. Halaman 825, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa hadza fil Qur'an katsir." Dan ayat-ayat yang semisal di dalam Al-Qur'an itu banyak. Madaruhu 'ala thalathi qawaid. Yang mana ayat ini beredar, ya, pada tiga kaidah, pada tiga pondasi. Ya. Yaitu apa? Iman. Iman, wa taqwa, dan takwa, wa amalun khalisun lillahi ala muwafaqatis sunnah, dan amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesimpulan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Siapa orang yang kemudian diberi surga? Orang yang terkumpul padanya tiga hal, ya, iman, takwa, dan amalan saleh, yang kemudian amal saleh tadi berada sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlu hadhihi al-usul ats-tsalatsah, orang yang memiliki tiga pondasi ini, hum ahlul busyra, mereka adalah orang yang mendapatkan busyra, tendangan surga tadi. Mereka mendapatkan kabar gembira, ya, dengan surga. Duna man adahum min sa'irul khalq. Ya, duna man adahum. Orang selain mereka tidak mendapatkan kabar gembira ini. Sa'bin sa'irul khalq, dari seluruh makhluk. Wa 'alaiha darat bisyaratil Qur'an wa sunnah jami'uha. Dan atas tiga pondasi ini pulalah apa? Bisyaratil Qur'an, kabar-kabar gembira yang ada dalam Al-Qur'an dan kabar-kabar gembira yang ada dalam sunnah itu beredar dalam tiga pondasi ini. Ya, tiga pokok hal ini. Iman, takwa, dan amal saleh yang sesuai, yang muwafaqah, yang sesuai dengan Nabi Muhammad atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahya tajtamiu fi aslain, yang mana tiga hal ini terkumpul dalam dua pokok lagi, yaitu apa? Ikhlas fi taatillah, yaitu ikhlas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihsan ila khalqihi, dan berbuat baik kepada sesama makhluk, ya. Wa didduha, ya, lawan dari ini adalah yajtamiu fil ladaini yurauna wa yamnauna al maun, ya. Lawan dari ini adalah siapa? Satu, orang yang tidak mengikhlaskan, ya, itu siapa? Yura'un, orang-orang yang riya dalam amal mereka. Ya Allah, khati asyhadu sadakumullah, ya, para penuntut ilmu, orang-orang yang sibuk dalam aktivitas keislaman, ya, dan siapapun itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit riya. Ya. Salah satu cara menyelamatkan diri kita dari penyakit riya ini adalah satu, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari penyakit ini. Kalaupun kemudian kita melakukannya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Kemudian hal yang berikutnya adalah yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama, memperbanyak ibadatul khafa. Bagaimana amalan-amalan yang tersembunyi kita itu apa? Harus kita perbanyak daripada amalan-amalan yang nampak, ya. Karena apa? Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi itu memberikan sebuah permisalan, ya, sebuah permisalan. Kalau kita ingin mendirikan tenda, ya, kita memasang patoknya ke dalam tanah, semakin kuat bagian yang menghunjam ke dalam tanah, semakin dalam bagian yang menghunjam ke dalam tanah, maka tendanya akan semakin kuat, patoknya akan semakin kuat. Semakin banyak amalan yang tersembunyi kita daripada amalan yang nampak di hadapan manusia, maka insya Allah itu lebih selamat bagi hati kita, dan kita akan semakin terhindar dari penyakit yang namanya riya itu. Kemudian sebaliknya, semakin banyak amalan yang tampak kita, sementara yang tidak tampak itu amalannya sedikit, ya sebagaimana tenda akan goyah, akan mudah diterbang angin, begitu juga amalan kita. Ya. Kemudian wayamnaun al-maun, ya, yuraun itu adalah orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayamnaun al-maun itu orang yang dia tidak berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Dia lawannya itu. Ya. Wayarji ila khis atau ila khaslatin wahidah. Yang mana dua hal ini tadi kembali juga kepada satu hal, yaitu apa? Wahyam wafaqatur rabb wa ta'ala fi mahabbihi wala tariqa ila dhalika illa bitahqiqil qudwah zahiran wa batinan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu dengan muwafaqatur rabb, yaitu dengan menyesuaikan diri kita dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, fi mahabbihi, dalam setiap hal-hal yang Allah cintai. Ya. Dan tidak mungkin dan tidak ada jalan untuk mencapaikan, mewujudkan hal tersebut kecuali apa? Dengan al-qudwah, dengan mengikuti Nabi Muhammad, ya, zahiran, secara zahir maupun batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jalan selamatnya ikhwati asyhadukumullah. Ya, wa ma al-amalati hiya tafasil hadzal asl fa hiya bid'un wa sab'una syu'bah. Adapun amalan-amalan yang merupakan pendetailan dari pokok ini, ya, yaitu apa? Muwafaqat tara fi mahabbihi, ya, wa tahqiqul qudwah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, itu tafasilnya banyak sekali. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'un, ya, 70-an, ya, bid'un itu jumlah dari 3 sampai 10. Ya, 70-an cabang. Alaha yang paling tinggi, yang paling pokok, ya, dan yang harus ada, ya, adalah qaul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa adnaha, sementara yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ya. Kemudian saya akan lanjut ke perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika beliau menukilkan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam halaman 827. Hadza madhhabu ahlul ilmi, hal ini adalah madhhab ahlul ilm, ya, wa ashabul asar, ashabul athar, wa ahlussunnah, dan ahlussunnah al-mutamassikin bi, dan yang berpegang teguh dengannya, al-muqtadi bihim, orang-orang yang mengikuti mereka, min ladun ashabin nabi sallallahu, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu ila yaumina hadza, sampai hari ini, wa adraktu man adraktu min ulama'i ahli al-hijaz, ya, dan saya menemui siapa saja, ya, orang-orang yang dapat saya temui dari ulama ahli hijaz, ulama syam, dan selain mereka, ya, faman khalafa syai'an min hadhil madzahib, barang siapa yang menyelisih salah satu dari dari hal-hal ini, au ta'ana fiha, atau mencelanya, au abaqa ila, atau mencela orang yang mengatakan pendapat yang mengatakan hal ini, fahuwa mukhalif, maka dia adalah mukhalif, dia adalah orang menyelisihi sunnah, mubtadi', pelaku bid'ah, kharijun anil jamaah, keluar dari al-jamaah, zailun an manhajis sunnah wa sabilul haq, dan tergelincir dari manhaj sunnah dan jalan yang lurus. Qala, dan wa madhhabu Ahmad, dan madhhab Ahmad dan Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad wa Abdullah bin Zubair al-Humaidi wa Sa'id bin Mansur wa ghairuhum mimman jalasna wa akhadna anhumul ilma, ya, madhab orang-orang tersebut, para ulama-ulama tersebut, dan orang-orang selain mereka yang kami ambil ilmu dari mereka, fakana min qawlihim, yang merupakan min qawlihim adalah bagian dari pokok-pokok akidah mereka adalah, pertama, al-iman qawlun wa amal. Iman itu adalah qawl dan amal. Qawlul qalbi wa amalul qalbi, ya, qawlul lisan wa amalul jawarih. Ya, itu adalah al-iman. Wa niyatun wa tamasukum bisunnah. Ya, niat wa tamassukun bisunnah, dan tamassuk dengan sunnah, wal imanu yazidu wa yanqus, Ya, iman itu adalah bertambah dan berkurang. Ini lagi pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yustathna fil iman, dan kemudian yustathna itu istitsna, itu mengatakan insyaallah dalam masalah iman. Ketika seorang mengatakan ana mu'minun billah insyaallah, ghair alla yakunul istitsna syakan, dengan catatan istitsna ucapan ucapan insyaallah itu bukan didasari karena rasa ragu. Ya, karena ketika dia mengucapkan ana mu'minun billah insyaallah dengan rasa ragu, maka ketika itu dia hilang keimanan darinya. Ya, karena di antara syaratnya iman lah apa? Al-jazim at-tasdiqul jazim. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, al-yaqin. Di antara syarat la ilaha illallah itu al-yaqin, al-munafil syak. Ya, adanya keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, inilah kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Atas dasar apa dikatakan harus istathna? Karena tadi al-imanu yazidu wa yanqus. Sebagai konsekuensi dari al-imanu yazidu wa yanqus, maka ketika kita mengatakan ana mu'minun insyaallah, itu menandakan tadi ya, pengakuan kita terhadap fluktuasi iman. Innama hiya sunnatun madiyatun indal ulama. Hal seperti ini adalah sunnah madiyah, ya, kebiasaan yang berlalu apa bagi para ulama. Fa idza su'ila ar-rajul, ketika seorang ditanya, "A mu'minun anta?" Apakah engkau beriman? Fa innahu yaqul, kemudian dia mengatakan, "Ana mu'minun insyaallah." Dia mengatakan, "Saya beriman insyaallah." Ya. Au mu'minun arju, saya berharap saya beriman. Au yaqulu amantu billahi wa malaikati wa kutubihi. Wa man za'aba, dan orang siapa saja yang mengira anal iman qaulun bila amal, yang mengatakan iman itu hanya qaul, ya, bila amal, tanpa kemudian harusnya beramal, tanpa disertai amal. Orang yang dia cukup yakin saja atau cukup mengucapkan dengan lisan saja, ya, maka apa, tanpa adanya amalan, fahuwa murji, dia adalah seorang murjiah. Wa man za'ama, barang siapa yang mengaku atau beranggapan bahwa al iman huwal qaulu, iman itu adalah qaul dan amal, ya, wal a'malu syara'u, fa huwa murji, barang siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya qaul saja, ya, sementara al-amal itu adalah syariat, fa huwa murji, maka dia murjiah. Wa man zama annal iman yazidu wa la yanqus, sama, barang siapa yang mengatakan iman itu bertambah tapi tidak bisa berkurang, faqad qala biqaulil murjiah, maka dia telah berkata dengan perkataan murjiah. Wa man lam yaral istitsna fil iman, barang siapa yang tidak menganggap istitsna dalam masalah iman tadi, mengatakan insyaallah, sama, dia murji. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan tidak harus kemudian seorang mengatakan ana mu'minun billah insyaallah, ya. Ketika dia menafikan istisna dalam masalah iman, dia menganggap bahwa iman itu ya tetap. Ya. Padahal tadi konsekuensi dari al-iman yazidu wa yanqus itu adalah mengatakan insyaallah, ana mu'minun insyaallah. Wa man zama anna imanahu ka imani Jibril, barang siapa yang menganggap imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat, fa huwa murji, maka dia murjiah. Wa man za'ama annal ma'rifah, barang siapa yang menganggap bahwa al ma'rifah, inilah perkataan Jahmiyah, ya, bahwa wa man za'ama annal ma'rifah taqa fil qalb, ya, keyakinan atau pengetahuan yang ada di dalam hati, wa in lam yatakallam biha, meskipun tidak diucapkan, fa huwa murji, barang siapa yang mengatakan iman itu adalah ma'rifah, ya, yang tidak ada dalam hati meskipun tidak diucapkan, fa huwa murji, ya, maka dialah murjiah. Wal qadaru khairuhu wa syarr, ya, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk, wa qalilu wa katsiru, baik yang sedikit maupun banyak, wa zahir wa batinuhu, zahir ataupun batin, ya, wa hulluhu wa murruhu, ya, yang manis, yang baik ataupun yang pahit, wa mahbubuhu wa makruhu, yang disukai ataupun yang tidak disukai, wa hasanuhu wa sayyuhu, yang baik ataupun yang buruk, wa awwaluhu wa akhiru, yang pertama pun yang akhir, ya, minallah azza wa jalla qada'un, ya, qada'u ala hal-hal yang tadi itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, wa qadarun qaddarahu alaihim, dan takdir yang Allah takdirkan kepada hamba-hambanya, la ya'du ahadun minhum masyiatallah, tidak ada seseorang pun, ya, yang dalam kehidupannya, ya, lewat dari takdir atau masyiah Allah Subhanahu wa taala, wala yujawizuhu qada'u, begitu juga tidak dilewati oleh qada'nya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seluruh yang terjadi, ya, hal baik, hal buruk, hal yang sedikit, yang banyak, yang zahir, yang batin, yang sukai atau tidak, dan semuanya bagi seluruh manusia, maka itu adalah apa? Itu adalah tidak mungkin melewati atau tidak mungkin salah dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bal hum kullum sa'iruna ila ma khalaqahum lahu. Ya, bahkan seluruh mereka itu sa'irun, mereka itu menjadi ila ma khalaqahum lahu. Ya. Kepada apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah ciptakan bagi mereka. Ya, waqi'una fi ma qaddara, mereka akan apa namanya terjadi, mereka akan waqi'un, akan terjadi pada mereka apa yang Allah takdirkan. Wa huwa adlun minhu jalla rabbuna wa azza, ya, dan ini adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian ikhwati syarikumullah rahimallahuikum, ya, mungkin seterusnya itu adalah pokok-pokok akidah, bisa dibaca nanti sendiri, atau itulah pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau ini, yang intinya tadi, ya, beliau kalau mau disimpulkan bahwa satu sifat yang kemudian dengan sifat atau satu pondasi atau satu pokok yang dengan pokok ini seseorang bisa mendapatkan janji surga, yaitu siapa? Orang yang, ya, orang yang apa namanya, bersesuaian dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebalikannya, ya, berlawanan dengan apa-apa yang Allah benci. Konsekuensi dari itu adalah apa? Konsekuensi dari itu adalah, ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkaranya. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, dan dengan ini kita tutup majelis kita, majelis pembacaan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ya, kalaupun ada nanti kesempatan lagi, ya, Allah takdirkan berikan kita kesempatan, mungkin kita lanjutkan. Ya, tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan kepada kita untuk melanjutkan, insyaallah, ya, ini sudah cukup. Ya, minimal kemudian apa yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya memberikan gambaran kita kepada surga, bagaimana kenikmatan dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga kemudian kita meletakkan surga, kenikmatan surga itu di hadapan mata kita sebagai prioritas tujuan hidup kita. Ya. Orang kalau sudah menjadikan surga sebagai prioritas kehidupannya, maka apa? Maka dia akan berusaha di dalam kehidupannya mencari segala hal yang akan menyampaikannya kepada surga, melakukan segala hal yang akan menyampaikannya kepada surga, dan menghindarkannya dari lawan surga itu neraka. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.